كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa minha ini diantara hukum-hukum fa'il ya annahu la yajuzu taqdimuhu ala al-fi'li bahwasanya fa'il itu enggak boleh mendahului fi'il fa in wujida ma zahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun wajaba taqdirul fa'ili dhamiran mustatiran. Nah, apabila didapati yang zahirnya nampaknya bahwasanya dia adalah fa'il muqaddam dari fi'il muakhar, nah maka wajib ditakdirkan fa'il tadi kepada dhamir mustatir. Ya. Wa yakunul muqaddamu. Nah, jadilah yang muqaddam tadi, isim yang muqaddam tadi yang digadang-gadang sebagai fa'il dari fi'il yang duluan, dari fi'il yang datang belakangan. Ya. Imma mubtada'an, apakah mubtada? Nahu Zaidun koma. Maka Zaidun jadi mubtada. Koma, lihat i'rabnya ada itu, koma fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Jumlah fi'il jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar mubtada. Nanti dhamirnya itu kembali kepada Zaid. Walaupun nanti kalau fa'ilnya koma siapa? Zaid juga, tapi secara i'rab enggak boleh kita katakan gitu. Ya, kan nanti Zaidun koma, Zaid telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid juga kan begitu. Nah, atau kita katakan dia adalah mubtada, isim yang duluan, wa imma fa'ilan. Nah, ini bifi'lin mahdhub, atau kita katakan dia fa'il dari fi'il mahdhub. Kalau hal itu tidak memungkinkan, kita katakan dia sebagai mubtada. Semisal tidak memenuhi syarat sebagai mubtada. Kalau Zaidun koma, okelah Zaidun koma. Zaidun isim marfu ma'rifah. Ya, enggak ada amil yang mendahuluinya. Nah, okay, dia jadi mubtada. Nah, ini sekarang isim yang duluan dari fi'il enggak mungkin jadi mubtada. Maka kita asumsikan dia adalah fa'il dari fi'il mahdhub. Contoh, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Lihat, perhatikan ahadun. Apa i'rabnya ahadun? Mubtada enggak bisa. Karena dia nakirah. Nah, dan in, ya, perhatikan kenapa kita katakan dia fa'il dari fi'il mahdhub? Karena in syartiyah jazimah hanyalah masuk kepada fi'il. Ya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Ini yang serupa dengan ini di juz 30. Idza syamsu kuwirat. Nah, asyamsu kuwiratnya mubtada fa'il. Dari mana fi'ilnya? Atau naibul fa'il anaknya. Hah? Naibul fa'il karena kuwirat nanti. Nanti ditakdirkannya itu pakai fi'il yang madzkur. Ya, semisal wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, nanti fa'ilnya mana fi'ilnya? Fi'ilnya ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan, yaitu istajaraka. Berarti istajara. Wa in istajaraka ahadun istajara. Istajara itu kan wazan istaf'ala dari ajara yujiru, berlindung. Berarti istajara meminta perlindungan. Berarti takdirnya gimana? Wa in istajara, kafnya itu maf'ulun bih, ya, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin maf'ulun bih, bukan istajaraka itu satu kesatuan, bukan. Dia fi'il maf'ul. Nah, wa in istajaraka ahadun. Nah, itu. Nah, paham enggak sini? Ahadun minal musyrikin istajaraka. Li anna adata syarti la tadkhulu 'alal mubtada'i. Karena yang namanya adatu syart, dia tidak mungkin masuk kepada mubtada. Gampang kan? Gampang ya? Nah, ini berarti masuk lagi, ini berarti yang kalau fa'ilnya itu dihadap. Kayak kemarin kulu amin wa antum bi khair, takdirnya apa? Yuqbilu kulu amin. Nah, ini kalau maknanya doa, ya. Nah, di mata di sini mudah enggak? Paham enggak? Hafid. Nah, Hafid antum sekarang enggak masuk mulu Hafid. Mana Hafid? Hah? Udah punya pos 2 sekarang? Hah? Kok ketawa dia? Kesannya sesuatu hal yang mustahil kayaknya. Ya, kemarin kemana antum? Hah? Oh, ya kirain kena sip. Ini sambungan dari yang kemarin ini. Ya. Paham sini, ngerti sini. Zaki, kemarin kau ikut ya? Oh, iya ikut ya. Ya, Nugraha baca Nugraha syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih bidallahi ta'ala qawluhu minha annahu la yajuzu taqdimuhu 'ala al-jinn. Hadha huwa al-hukm wa innama lam yajuz taqaddumuhu 'ala al-fi'l li'annahuma lamma kana kalimati al-wahidati kama taqaddama imtana'a taqdimuhu 'ala fi'lihi kama yamtani'u taqdimu ajuzi itu jamaknya ajaz, dia maknanya akhir kalimat gitu. Kalau enggak salah kalimat ini udah pernah muncul serupa ya. Ajuz. Ajuzun jamaknya ajaz. Pokoknya dia fi akhiru syatril kalimah. Pokoknya dia akhir. Akhir kalimat, akhir syair itu namanya ajuz. Wazan faul. Terus Zaidun mubtada'un wa qama fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan ya'udu 'ala zaidun nahu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ahadun fa'ilun bi fi'lin mahdhufin wujuban yufassiruhu al-fi'lu al-madhkuru. Coba lanjut dibaca di sini ya. Ilham, baca ilham. Taqdimu wa in istajaraka ahadun istajaraka innama wajaba al-hadfu li'anna al-madhkura 'audun anhu. Hah? 'Audun? Apa itu? Iwadun. Wa hum la yajma'una baina al-iwadi wal-maw'udi. Maw'udi? Apa itu? Mu'awad. Wa innama lam yuj'al mubtada'an. Ingat-ingat kalau fi'il yang punya dua maf'ul, misalkan dia dirubah ke fi'il bina' lil majhul, maf'ul awal benar jadi naibul fa'il, maf'ul sani tetap maf'ul bi. A'ta zaidun amran dirhaman. Zaidunnya fa'il kan? A'ta zaidun amron dirhaman. Udah, kita buang fa'ilnya. Berarti u'tiya amron dirhaman. Ya. Ini kok enggak salah pernah dikasih tahu kan? Udah pernah. Ah, ilham kamu raja'. Ah, terus. Terus khabaruhu min baca yang benar aja mungkin goiro hadfin di anna adata jangan adata di anna adata syarti la tadkhulu ala mubtada'i di anna mawdu'atun bi ta'liqi fi'lin kalau fi'il kalau isim itu bukan goiro sorry. Dia bukan fi'il, bukan isim mabni. Dia bukan mudhaf. Enggak pakai al. Tanwinin udah. Kecuali dia fi'ilnya itu mudhaf. Apalagi mabni. Apalagi harakatnya muqaddarah. Apalagi dia jadi mudhaf, udah pakai al, baru enggak boleh tanwin. Ya kalau enggak udah tanwinin. Ngapain antum ragu di ta'liki fi'li? Di ta'liki fi'lin udah gitu. Ya, nanti kalau enggak ditanwinin maknanya berubah, entar dia jadi mudhaf seolah-olah. Ya. Entar dia jadi mudhaf, maknanya berubah lagi. Terus ta'liki ini yang ditanwinin enggak ditanwinin. Li ta'liki mudhaf. Al bil jumlati al fi'liyati alal alal ashahi. Antar terbiasa insyaallah ya. Udah berapa bulan nih lam sini lam? Hah? 8 bulan, udah mendingan lah dari awal antum culun habis-habisan. Nah, sekarang mending alhamdulillah. Eh itu mana itu yang kembar dua tuh? Si Behar sama Mustafa. Mana itu dua kembar? Gak masuk satu, gak masuk dua-duanya. Gak ada kabar di grup ya? Mana itu si kembar itu dua? Oh benar gak ada kabarnya. Wah, kacau nih kembar ini berdua. Nah, coba perhatikan. Ya, ini kalau diterusin panjang ini, gak apa-apa dah. Ya. Mumpung buku fikih Syafi'i saya belum ketemu ini. Aduh, mana lagi ya? Ya gak apa-apa ini sampai juhur kau ya, daurah. Qala wa minha annahu la yajuzu taqdimuhu 'ala al-fi'l. Ya, di antaranya yaitu hukum-hukum fa'il dia tidak boleh mendahului fi'il. Ya. Ha hadza huwa al-hukm tsani. Ini hukum yang pertama. Ya. Hukum yang kedua. Hukum yang pertama apa? Enggak boleh dihadzaf. Bahwasanya fa'il tidak boleh dihadzaf. Wa inna ma lam yajuz taqaddumuhu 'ala al-fi'l. Ah ini enggak boleh dia mendahului fi'il. Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya fi'il fa'il, lamma kana, ketika keduanya kalimatil wahidah. Seperti satu kalimat. Semisal satu kalimat gini, masjidun gitu kan. Masjidun. Nah, ini kan satu kalimat. Boleh enggak huruf terakhir masjidun apa dal? Nah, jadi gimana? Dajjid sit gitu. Enggak boleh. Enggak boleh di dalam fi'il fa'il kayak begitu. Seolah-olah dia satu kalimat. Gitu. Ya. Zaki. Boleh enggak? Kiza. Gitu. Enggak boleh. Suyudi. Disuyu. Enggak boleh. Dimas-masti. Enggak boleh. Enggak. Faris. Rispa. Enggak bisa. Raymond Monre. Serius dia diomongin, dia tahu nyatet apaan tuh. Jangan TTS lagi. Raymond apaan tuh antum catat? Hah? Faedah. Masya Allah. Dia punya ta'liqot ternyata. Ntar keluar kitabnya nih. Hasiah ala Juratil Bahiyah. Ala Raymond al Bujangiyah. Masya Allah. Mantap ini Raymond. Mana lagi tadi? Nah, dia enggak boleh ya. Kama taqaddama imtana taqdimuhu ala fi'li. Kalau begitu dia dicegah, enggak boleh mendahului dari fi'ilnya. Kama yamtani taqdimu. Boleh juga dibaca kama yumtana taqdimu ajuzil kalimati ala sadriha, sebagaimana dicegahnya didahulukannya akhir kalimat daripada awal kalimat, sadar awal kalimatnya. Begitu. Paham enggak sini? Saiful, pulsi. Enggak bisa. Ya, wa in wujida zahiruhu ila akhir ma dzakarahu al-musannif. Nah, apabila didapati yang seolah-olah zahirnya dia ada fa'il, nah, dan seterusnya, ini yang disebutkan oleh musannif. Qauluhu nahu Zaidun qoma. Nah, Zaidun, maka Zaidun mubtada, qoma fi'lun madin, fa'ilnya mana? Mustatir, dhamir mustatir fihi jawazan ya'udu 'ala Zaid. Nahu wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Nah, perhatikan, maka ahadun fa'ilun bi fi'lin mahdhufin. Harus fa'il. Enggak boleh mubtada. Dia tidak seperti kasus Zaidun qoma. Ya, kenapa? Karena dia enggak memenuhi syarat. Pertama, dia didahului oleh in. In enggak mungkin masuk ke mubtada. Yang berikutnya dia nakirah. Ya. Dan in syartiyah bukanlah musawwik yang membolehkan nakirah menjadi mubtada. Enggak bisa. Musawwiknya memang ada. Ya enggak? Kalau didahului oleh nafiyah, istifham, ya enggak? Taib mana lagi tadi? Wujuban yufassiruhu al-fi'lu al-madhkuru. Nah, maka fi'il yang disebutkan di kalimat tersebut yaitu istajara beserta maf'ulnya dhamir mutasil kaf itu mentafsirkannya, yaitu takdirnya adalah istajara. Ya, istajara. Wa taqdiru wa in istajaraka ahadun istajaraka. Nah, berarti istajaraka i'rabnya kedua ini sebagai apa dong? Hah? Taukid lafzi. Hah? Taukid lafzi. Ya, taukid lafzi. Wa inna ma wajaba hadfuhu dan diwajib dihadap fi'il yang fi'il dari fa'il yang ahadun tadi. Kenapa? Li'annal madhkura karena yang telah disebutkan yaitu mana? Minal musyrikina istajaraka. Nah, istajaraka yang disebutkan itu adalah iwadun anhu, pengganti dari yang dihadap tadi istajaraka awal. Wa in istajaraka ahadun. Nah, minal musyrikina istajaraka itu iwad, pengganti anhu darinya. Wa hum la yajma'un. Humnya ini siapa nih? Hah? Siapa? Istajaraka kan enggak nyambung. Siapa humnya nih? Siapa hum? Hah? Apa Paris? Musyrikin. Musyrikin. Mubtadi enggak mubtadi. Siapa? Nuhat alinahu. Kok enggak nyambung sih baca? Baca itu dinalar ya kwa. Musyrikin enakan. Emangnya apa hubung? Si Abu Jahal melarang gitu. Wahum la yajma'un. Dan mereka para ahli nahu tidak menggabungkan antara iwat dan mu'awat anhu. Antara yang menggantikan dengan yang digantikan. Tidak digabung. Ahli nahu. Bukan isya Abu Jahal, Faris. Musyrikin. Aduh, bahaya deh. Hah? Baca kitab kok kayak begitu. Waduh. Wa inna ma lam yujab. Ngerti sini? Yang diganti dengan yang menggantikan. Kalau orang Arab enggak suka itu digabungin. Udah satu aja. Itu, pilih antara aku atau dia. Gitu. Nah, ini madhab alinahu ini, ha? Wa inna ma lam yujal ahadun mubtada'an dan ahadun tidak dijadikan sebagai mubtada. Alasannya tadi ya. Wa jumlatu istajaraka, maka kalimat istajaraka ini khabaruhu. Khabar dari mana? Oh, bukan. Wa in ahadun minal musyrikin. Kok khabar mana ini? Katanya kan enggak boleh jadi mubtada. Hah? Oh iya. Oh, ini enggak boleh ya? Enggak. Dan ahadun enggak boleh dijadikan mubtada dan kalimat istajaraka enggak boleh dijadikan sebagai khabar min ghairi hadfi. Kenapa? Li anna adatus syarti la tadkhulu 'alal mubtada'i. Karena adatus syart, perangkat-perangkat syarat yaitu in tadi itu tidak masuk kepada mubtada. Li annaha maudu'atun li ta'liqi fi'lin bi fi'lin. Karena in tadi diletakkan untuk mengaitkan fi'il dengan fi'il. Ya. Makanya nanti dikaitkan, dia punya fi'il syart, punya jawab syart. Ya, dia punya dua fi'il. Fahiyya muhtasatun bil jumali al-fi'liyati alal asahhi. maka dia khusus masuk kepada jumlah fi'liyah menurut pendapat yang paling sahih. Nah. Udah? Mulai ngerti? Ngerti? Sini. Suyudi, Suyudi ngerti gak? Nah, dia jurumnya ada gak? Gak ada, berarti tambahan. Alhamdulillah. Nah. Harga pelajaran kemarin merujak gak? Sama siapa? Sama siapa? Oh, muraja sore. Oh, kemarin enggak jadi muraja siang. Enggak jadi. Kemarin siapa yang mimpin muraja sore? Nugraha. Woi, staf sore siapa yang mimpin? Ilham. Eh, Ilham, kemarin ke mana ente? Disuruh ke mana? Kok enggak hubungin ana? Enggak ada apaan. Kan datang aja. Pinjem ke handphone siapa, bilang, kabarin gitu. Baik. Wa minha qala al-musannif. Wa minha diantaranya, diantara apa ini? Hukum fa'il, hukum yang ketiga berarti. Anna fi'lahu yuwahad. Nah, fi'ilnya ditauhidkan. Apa maksudnya yuwahad? Diifradkan walaupun ma'atas niyatihi, walaupun fa'ilnya mu'annas, wajamihi, walaupun fa'ilnya jama', kama yuwahadu ma'ifradihi, sebagaimana fi'il diifradkan dengan fa'ilnya yang mufrad. Fatakulu qoma zaidan, lihat syahidnya qoma zaidan, ya, zaidan walaupun fa'il musanna tapi fi'ilnya tetap ya yuwahad. Wa qama zaidun, nah, ini jamak juga. Kama taqul, sebagaimana anda katakan qama zaidun. Qala Allah taala qala rajulani wa jaa al mu'adzirun wa qala adh-dhalimun wa qala niswatun. Ini niswah boleh ya. Dihilangkan ta'nisnya. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Nah, kenapa boleh niswah? Ini kan jamak. Niswah itu jamak. Kenapa boleh? Hah? Apaan? Yang kalau jawab pelan itu ragu, kalau jawab kencang itu yakin. Jama taksir. Jama taksir. Wa minal arabi, dan diantara orang Arab, man yulhiku al fi'la alamat tasniyati wal jam'i. Nah, diantara orang Arab ada yang menyertakan fi'il dengan alamat tasniyah wal jama', idza kana fa'ilu musannan au majmu'an. Apabila fa'ilnya musanna atau jamak. Berarti orang Arab begini. Qomu az-zaidun. Qoma az-zaidan. Gitu. Ada orang Arab yang begini. Kumna niswatun. Nah, ada orang Arab yang menyatakan gitu. Ini orang Arab Qadimah, bukan orang Arab sekarang. Ya. Mana lagi tadi? Fataqul qoma az-zaidan. Qomu az-zaidun. Kumna al-hindad. Wa tusamma lughata akaluni al-baragis. Ini dinamakan oleh akaluni baragis. Lihat, baragis jamak dari burgus. Ya. Dia kan jamak mafail baragis, kutu busuk. Nah. Harusnya gimana? Akalani al-baragisu. Nah, ini akaluni. Pakai waw jamak. Tapi ini ada iskal ya. Iskalnya di mana? Barogis akil atau wiro akil? Wiro akil. Kok bisa dikasih waw jamaah? Ingat gak kaidah kemarin atau sebelumnya? Waw jamaah hanya untuk berakal akil. Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau. Ya, nah, jalan keluar dari iskal ini. Li'anna hadha lafza. Karena lafaz seperti ini akalunil barogis. Sumi'a. Didengar. Min ba'dihim. Dari sebagian mereka. Orang-orang Arab dahulu. Nah, kaidah nahwu itu dibangun di atas salah satunya masdar talakinya adalah ucapan orang Arab. Wa minhul hadis. Nah, ini lebih bagus ini daripada kita sandarkan lughah akalunil barogis. Kita ganti. Pakai hadis saja. Lughah hadis ya ta'aqabuna fikum malaikatun bidaili wa malaikatun bin nahar. Lihat, perhatikan. Malaikatun fa'il dari ya ta'aqabun. Malaikatun jamak ya. Jama. Nah, dikasih tanda jama. Ya ta'akobun. Ini malaikat malam, malaikat siang, silih berganti datang di tengah-tengah kalian. Ya ta'aqabu datangnya. Ya ta'aqabu. Harusnya gimana? Ya ta'aqabu fikum malaikatun bilaili wa malaikatun binnah. Wa sahihu. Nah, pendapat yang sahih kata Al-Khattabi di matan sini. Annal alifa wal wawa wan nuna. Lihat perhatikan. Alif ya pada qoma az-zaidat, qomu akaluni itu. Dan nun pada kumna al-hindatu. Itu alif ahrufun, itu adalah semuanya huruf-huruf dalatun ala tasniyati wal jam'i, huruf-huruf yang menunjukkan kepada makna tasniyah dan jamak. Wa anal fa'ila ma ba'daha, dan fa'ilnya adalah yang setelahnya. Beliau menyebutkan yang sahih. Kenapa beliau menyebutkan demikian? Karena nanti pendapat ini ada i'tiradatnya, ada yang menentangnya, yang menyatakan oh enggak gitu, enggak seperti itu. Paham sini? Ngerti enggak? Mudah-mudah. Siapa dibaca berikutnya sini? Saiful, baca Saiful. Faltuzima tawhidul fi'li syaf'an lihadal ibis lihadal ihabi. Naam, ahsanta. Baik, nah di antara perkata Al-Khattabi anna fi'lahu yuwahad, di antara hukum ay hadha huwal hukmu asalisu, inilah hukum ketiga, fi'ilnya mesti diifradkan, yaitu enggak boleh disertai tanda tasniyah atau tanda jamak. Min ahkamil fa'il, dari tanda dari hukum-hukum fa'il. Wa makna anna fi'lahu yuwahad, maknanya apa? La yulhaqu bi alamati tasniyatin wala bi alamati jam'in, yaitu tidak boleh disertakan tanda tasniyah ataupun tanda jamak ma'al fa'ili adh-dhahiri, yaitu jika dia pada fa'il yang zahir. Ya, ini berbeda nanti kalau fa'ilnya itu domir. Ya, misalkan sudah disebutkan sebelumnya begini, misalkan. Ya. Kana at-tullabu, ya, artinya atau jaa at-tullabu, bukan ja'u. Jaa at-tullabu. Ja'u, jaa at-tullabu. Wadarasu. Ini boleh. Wadarasu an-nahwa. Wadarasu an-nahwa. Ini boleh. Kenapa? Karena domir waw jamaah itu bisa kembali ke mana? Ke at-tullab. Pokoknya kaidahnya gitu. Ya, fi'il madhi atau fi'il mudhari itu boleh disebutkan kalau nanti ya domirnya tadi waw atau alif itu bisa kembali ke sebelumnya. Ja'a at-talibani wa darasa an-nahwa, misalkan. Ya, wa yadrusani an-nahwa. Itu boleh. Kita kembali ke sebelumnya. Tapi kalau di awal-awal kucuk-kucuk langsung antum bilang ja'u, itu enggak boleh karena nanti domirnya kembali ke mana? Ini kaidah ini. Ya. Hai, walaupun nanti di luar kaidah akaluni al-barogis itu. Mana lagi tadi? Ya. Kama la yulhaqu ma'al mufradi ittifaq. Sebagaimana ya tanda ta'nis, tanda jamak, tanda musanna, tanda jamak itu tidak boleh disertakan dengan fa'il yang mufrad berdasarkan kesepakatan. Ini aneh lagi, fa'ilnya mufrad ya ada tanda jamak. Ja'u Zaidun, loh ini belagu ini. Konyol ini, ya kak. Ja'a Zaidun, ini konyol ini. Mana berikutnya? Fa yuqal qabar Zaidan, qama zaidani qama zaiduna qamatil hindatu. Nah, lihat musanna atau jamaknya baik muannas ataupun mudzakkar, fi'ilnya tetap mufrad yuwahhad, tidak disertai tanda ta'nits, tanda afan, bukan tanda ta'nits, tanda tasniyah ataupun tanda jamak. Kama la yuqal, sebagaimana enggak boleh sebagaimana dikatakan kama yuqal, sebagaimana dikatakan qama zaidun, qamat hindun, bitauhidil fi'li, dengan ditauhidkan fi'il. Apa maksudnya? Fi'ilnya tidak disertai tanda tasniyah ataupun jamak. Fil jami'i, pada semua contoh tadi. Li'annahu law kila, seandainya kalau kita katakan qama az-zaidani ila akhir, qamu az-zaidun, la tuhima annal isma zahira mubtada'un mu'akhar. Maka nanti akan dikesankan, akan disangka bahwasanya isim zahir ini adalah mubtada, mubtada yang diakhirkan. Nah, fi'il yang tadi qamu, qama, itu fi'il nanti jumlah fi'liya fi mahali raf'in sebagai khobar muqaddam, kan begitu. Takdirnya berarti gimana? Az-zaidani qama, az-zaiduna qamu. Seolah-olah seperti itu. Wa ma qablahu khabarun muqaddam. Dan yang sebelumnya itu berupa fi'il khobar muqaddam fil fi mahali raf'in. Faltuzima, maka diharuskanlah tauhidul fi'li, memufradkan fi'il, membebaskan fi'il dari tanda tasniyah dan jamak, daf'an lihadal ihami, dalam rangka menolak sangkaan tersebut. Ya, berikutnya tafadhol. Aha, Raymond, masya Allah. Aja Raymond. Udah berapa lembar taklikotnya? Belum selembar, masya Allah. Al-Fusha itu berarti wazan fu'la. Berarti dia apa? Hah? Mu'anas dari af'al, afsah. Mu'anas dari afsah. Terus wa bi ya ja'a at-tanzil qala ta'ala qala rajulani ila akhirih ma dzakaru al-musannifu wal fi'lu fi wa inna ma kana al-afsahu tarka ala nahil tarka ala nahita tas tasniyatil fi'la ini wa jama wa jama'an wa jam'ihi di anna atasnya enggak ada alnya di anna tasniyatahu wa jam'ahu ya ya lamani Yu'lamani. Yu'lamani daiman min lafzihi bi khilafi ta'kidih. Fa innahu qad la ya'lamu. La yu'lamu. Qad la yu'lamu min lafzihi. Lagi. Wa qawlu fa taqulu qoma az-zaidani ila akhirih fa qoma fil amsilati as-salasati fi'lun madin wal alifu fil awwali harfun dalun ala tasniyati wal wawu fi tsani harfun dalun ala jam'iz zukuri wan nunu fi tsalisi harfun dalun ala jam'il inasi wal ismu dhahiru fil jami'i huwa al fa'ilu. Masyaallah, keren banget Raymond, suaranya udah kayak suara ustaz. Ya. Gak apa-apa Raymond, masa dibilang suara ustadz. Mana dari mana tadi? Wa hadhihi al-lughatu hiya al-fusha. Maka lughah inilah yaitu yang fiilnya yuwahhad. Inilah yang paling sahih, paling fasih. Berarti ada juga lughah yang fasih yang disertai tanda tasniyah ataupun tanda jamak. Ada juga fiil, ada juga lughah yang fasihah, tapi ini yang fusha. Ya, yang fu'la, yang paling afsah, yang paling fasih. Wahiyya lughatu jumhuril arabi. Inilah bahasanya mayoritas orang Arab. Wabiha, dan dengan lughah inilah ja'a at-tanzilu, terdapat keterangan, terdapat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an turun. Qala ta'ala, qala rajulani, qala mu'adzirun, qala dhalimun, qala niswatun. Ma dzakarahul musannif. Ya, ila akhir, yaitu yang disebutkan oleh musannif. Al-Hattabi di matan al-mutammimah. Fal fi'lu fi hadhihi al-amtsilati, maka fi'il di contoh-contoh ini dan yang semisalnya itu semuanya mujarradun, dia terbebas ya min alamati tasniyati wal jam'i, dari tanda tasniyah dan jamak. Wa inna ma kana al-afsahu, nah yang namun yang paling fasih ialah tarka alamati tasniyatin tasniyatil fa'ili wa jam'i, yaitu menanggalkan, tidak menerima, tidak disertai dengan tanda tasniyah dan jamak. Tanda tasniyah fa'il dan jamak. Ya. Li'anna tasniyatahu wa jam'ahu, karena tanda musannanya dan jamaknya yu'lamani. Itu dapat diketahui daiman selamanya min lafzihi, dari pelafatannya. Ya. Bi khilafi ta'nisihi. Berbeda dengan taknis. Taknis itu apa? Mu'annasnya. Qatla yu'lamu min lafzihi. Terkadang tidak diketahui dari lafadznya. Ya, terutama pada kasus yang mu'annas majazi. Ya, yang mu'annas majazi. Misalkan al-ardu, as-samahu, as-syamsu, al-qamaru. Ya, bisa aja kita hilangkan tanda taknisnya dalam lafadznya. Ya, yatlu'u as-syamsu. Boleh gak? Boleh. Yatlu'u as-syamsu. Tola'a asyamsu. Enggak tola'at, enggak tatlu'u. Nah ini terkadang enggak diketahui. Qad la yu'lamu min lafzihi. Tapi kalau yang tadi, fa'ilnya musanna jama' itu sudah diketahui dari lafadznya. Ja'a rajulani, ya sudah diketahui. Ngapain bingung lagi? Kok rajulani itu fa'ilnya apa tuh? Ja'a rajulani. Fa'ilnya mufrad, musanna, apa jama'? Lah, ini rajulani buat apaan? Disebut. Enggak bisa diprotes. Oh, mesti ini dong, dikasih tanda. Ja'a rajulani, biar menyesuaikan. Enggak ada. Udah diketahui dari lafadznya. Paham gak sini? Berbeda nanti dengan taknis, kata beliau. Fa, bi khilafi taknisihi, berbeda dengan mu'annasnya. Fa innahu qad la yu'lamu min lafzihi. Terkadang enggak diketahui dari lafadznya. Bahkan yang mu'annas hakiki, boleh dihilangkan tanda taknisnya sakinah pada fi'il madi, maupun taknis yang maupun taknis pada ana itu mudoroah. Ya. Misalkan tadhabu ila suki Fatimatu. Boleh yadhabu ila suki Fatimatu. Boleh yadhabu. Boleh zahaba fa ila suki Fatimatu. Zahabat ila suki Fatimatu. Kenapa? Karena di fasal. Apalagi kalau di fasalnya pakai huruf illah, maka yang rajih enggak perlu ada tanda. Kan kalau tadi kalau di fasal muannats hakiki boleh dikasih tanda taknis, boleh enggak. Tapi kalau fasalnya adalah illah, itu kemarin di pelajaran kita, apa? Pelajaran mulakhos. Ada hubungannya kan? Nah. Ini antum kurang apa coba? Mulakhos ada. Ta'jilun ada. Ini ada. Pantesan Raymond bikin taklikot. Masya Allah. Hah? Terhubung semua? Masya Allah. Alhamdulillah, gak inget yang mana kan? Alhamdulillah. Ingatnya pelajaran Raymond. Eh Faris, ingatnya apa nantum? Game, masih ingat gak game? Benyak-benyak nih handphonenya nih. Masih main enggak? Enggak apa? Yang benar antum, di majelisnya ada malaikat ini. Hah? Kagak. Mana lagi yang berikutnya? Fatakul qama Zaidan. Wa qawluhu fatakul qama Zaidan ila akhir. Faqama bil amsilati as-salasah fi'lun madin wal alifu fil awal harfun dalun 'ala tasniyati. Ya qama Zaidan wal waw qama Zaidan. Ini yang wal fi tsani harfun dalun 'ala jam'i dzukur. Kemudian kumna al-hindatu nun fi tsalis harfun dalun 'ala jam'i al-inas. Ya jamak muannas. Wal ismu adh-dhahiru fil jami' huwa al-fa'ilu. Ini lugah yang paling sahih ya. Kita tidak katakan isim zahirnya mubtada muakhar. Kita tidak katakan fi'il yang disertai tanda ta'nis ya tanda jamak sebagai khobar muqaddam, jumlahnya khobar muqaddam. Wa qauluh, panji baca panji. Udah itu. Akaluni. Fi'li menyertakan fi'il alamah apa irobnya? Hah? Enaknya maf'ul ya. Alamata fi'il menyertakan fi'il dengan tanda ya, terus lima layak kilo. Nah ini yang tadi saya sebut ya. Terus al-khudari akalani wa akalani bita wa ala hadhihi al-lughati akalani bidun niswa innama utiya bi wawi al-qalami litanzilihim manzilatahum fil jawmi wat-ta'addi al-mu'abbari anhu fil akhli majazan wa'udhur al-mu'bi ini lebih pedas wa'uluhum wa'uluhum li'anna hadzal labda sumi'a min ba'dihim ia lugatu tayyi kan kemarin wazan sayyid ya azadin azad shanu'ah ini qabilah di Yaman ya azad shanu'ah qabilah di Yaman. Ayuh hasbuk na'am. Azad itu nama kabilah di Yaman. Shanu'ah juga. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis Bukhari, ra'aitu laylata usriya bi Musa rajulan Adam tuwalan ja'dan ka'annahu min rijali Shanu'ah. Min rijali Shanu'ata. Di malam aku ketika diisrakan, aku berjumpa dengan Musa, seorang pria Musa berkulit sawo matang, ya, rambutnya tinggi ikal. Beliau seperti seorang pria Shanu'ah. Shanu'ah yaitu pria yang berasal dari Azad Shanu'ah yang ada di negeri Yaman, kabilah itu, kabilah yang ada di negeri Yaman, kabilah Arab yang besar, bernama dia. Ya, ini kabilah ini dinisbatkan kepada nama orang pembukanya, yaitu Azad bin Gaus bin Nabtun bin Malik bin Kahlan. Nah, ini aslinya ada di Yaman, menyebar ke berbagai tempat di Jazirah Arab. Terutama setelah runtuhnya bendungan yang ada terkenal di negeri Arab, bendungan Ma'rib. Taib. Nah, dari Bani Azad inilah dia pindah nih, bahkan dia sampai ke utara, ke daerah Saudi Arabia. Ya, ada yang di Syam, ada yang di Madinah. Yang di Madinah ini Bani Aus dan Khadrat, dua suku besar di Madinah, orang Arab. Ya, yang mereka tawuran selama 40 tahun sebelum datangnya Rasulullah. Yang mereka punya berhala besar. Apa nama berhalanya? Hah? Apa? Lata orang Taif, Uzza orang Mekah, satu lagi Manat. Manat berhalanya suku Aus dan Khadraj. Nah, Manat. Ada lagi nama berhalanya, tapi enggak besar, itu Zulkhoslah dan Ain. Ain. Nah, tapi yang terkenal Manat yang disebutkan di Al-Qur'an. Ya. Akaluni Al-Baragis. Wa jam'u Burgus. Jama' dari Burgus, kutubusuk Burgusin. Burgusin bidammi awwalihi. Dengan dinomahkan kata fil mukhtar. Al-Khamus, Khamus Al-Mu'in. Wa dhakara al-mu'allik 'ala al-Khamus. Nah, pentaklik kitab Al-Khamus, Khamus Al-Mu'in, ya, menyebutkan An-Suyuti dari Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, annahu yusallasu al-awwal. Bahwasanya yang pertama, murba yang pertama ya, itu di tasris. Berarti gimana? Surgus. Ya, itu apa? Surgus. Ini lugah ya, ikhwah ya. Surgus. Sa yang awal. Surgus. Kita tahunya apa? Burgus. Dulu ada permen tuh, permen surgus. Surgus ya. Ya. Wa qala Ad-Damiri, berkata Ad-Damiri, inna dhamma ashhar. Nah, tapi didomahkan lebih masyhur daripada difathahkan. Kalau difathahkan ba-nya berarti gimana? Bargus. Nah, yang masyhur Burgus. Kutub busuk. Baik. Ya. Burgus. Burgus ini kutuknya dahsyat ya. Ngeri itu, kejam itu. Hah? Saya sempat cari-cari yang tadi yang Bargus itu nggak ketemu saya. Kalau Burgos ada, antum cari-cari Burgos ketemu. Tapi kalau Burgos enggak ketemu, masya Allah. Ini berarti lugah itu hampir hilang ya. Hampir hilang. Padahal kata Ad-Dabiri yang paling masyhur, berarti yang itu masyhur juga dong. Ini yang paling masyhur pakai doma. Berarti yang Burgos juga masyhur. Nah, itu lihat, hampir hilang lugah itu. Ya Allah. Coba antum cari deh Burgos. Enggak ketemu, saya coba enggak ketemu. Adanya Burgos. Burgos enggak ada. Ya. Jangankan yang Burgos, yang Burgos aja saya baru dengar gitu lagi. Ya, saya ini baru dengar lagi jangan-jangan sekarang. Riko, Burgos juga baru dengar Riko? Enggak, udah dengar sebelumnya. Hah? Belum. Paris udah pernah dengar enggak? Burgos. Baik. Mana lagi tadi? Afadahu asyari. Yang ini diberikan faedahnya oleh syari. Syari sini mungkin maksudnya Al-Ahdal ya, penulis kitab Al-Kawakib, Syarah Al-Mutamimah yang sangat terkenal. Ya, Al-Kawakib. Qala al-Faqihi hadha al-misalu fihi syudzudan. Tapi misal percontoh ini akaludil baragis ini terdapat dua yang janggal ini. Ya. Yang aneh, ahaduhuma ilhaqul fi'il al-alamah. Yang pertama menyertakan fi'il dengan tanda, yaitu waw. Iya enggak? Ini yang aneh. Kalau yang ini okelah. Ya, kan di hadis juga ada ya ta'aqabun. Nah, yang kedua nih yang ini nih, istiqmalul waw lima la yakin. Nah. Yang kedua ini yang benar-benar janggal ini. Ya, kalau ya ta'aqabuna al malaikat itu betul waw jamaahnya itu buat yang berakal malaikat, iya enggak? Nah, kalau ini kok buat kutu busuk gitu ya. Nah, kok buat kutu gitu. Nah, gimana ceritanya? Nah, itu penggunaan waw lima la yakin dengan sesuatu yang tidak berakal. Intah. Qala al-Khudhuri. Al-Khudhuri ini siapa? Yang memberikan nasihat dari Syarah Al-Fihi Ibnu Aqil. Hakuhu al-Afsah. Nah, haknya yang mestinya berdasarkan pendapat yang paling fasih, ya harusnya gimana? Akalani al-Baragis atau akalatni karena Baragis di situ muannas. Jamak ghairu akil. Itu aja haknya yang benar, selayaknya, sepantasnya yang benar itu apa? Yang paling fasih. Akalani atau akalatni. Binta. Wa ala hadhihi lughati atau berdasarkan lughah ini kita juga bisa baca akalnani. Kalau dikatakan dia jamak muannas. Ya enggak? Baragis, Burgos, jamak muannas. Akalna sama kayak antum mengatakan dorobna al-ummahatu. Dorobnani al-ummahatu. Ibu-ibu ngeroyok saya. Gitu saya. Misalkan ya, mana berani ibu-ibu. Kecuali gerwani baru. Binun ini suati. Wa innama utiya biwawil uqala'i. Kenapa diberikan waw uqala'i? Didatangkan waw uqala'i. Ya akaluni. Padahal dia ghairu akil. Ya, kenapa? Litanzilihi manzilatahum fil jawri. Karena untuk menempatkan mereka si apa tuh? Si Baragis itu pada posisi mereka yang berakal. Dalam hal apa? Jaur kedolimannya. Kan kutu busuk tuh dolim tuh. Dolim. Makan darah kita kan. Akaluni al-Baragis. Wata'adi karena dia sikap melampaui batas. Kalau kutu, kalau gigit itu kan gatel. Kalau udah kenyang ya udah pergilah. Nggak, beranak pinak. Melampaui batas. Akhirnya al-mu'abbar anhu. Akhirnya diungkapkan dengannya. Pakai akaluni, pakai waw jamaah. Ya, bil akli dengan makan. Ya. Padahal dia gak makan ya. Masa kita dimakan kutu, coba gimana? Nah, apa artinya? Digigit, ya gak? Diisap darah, diapain lah ibarah-ibarah yang lain. Akhirnya diibarahkan dengan apa? Akaluni, akal. majazan. Nah, ini sebagai bentuk majaz. Unzur al-mughni, mughni labib ini. Susah ya. Bisa dipahami gak ini? Oh, udah paham ya enak. Kalau belum paham pusing. Apaan lagi ini ya? Wa qawluhu li anna hadha al-lafdhu sumi'a min ba'dihim, karena lafaz ini didengar oleh sebagian mereka, oleh orang-orang Arab. Ya. Wa hiya lughatu tayyi. Ya, tayyin. Ini lughatnya tayyi, tayyi. Wazan sayyid. Au lughatu azadin. Nah, lughatnya azad. Shanu'ah. Ini kabilah yang ada di negeri Yaman. Ya. Azad tadi dia anak-anaknya itu ada di Madinah, di Syam, segala macam. Aus dan Khadrat, bahkan dari anak-anaknya, cucu-cucunya Azad. Ya, atau Balharis. Ya. Kada fi al-Mughni. Demikianlah ini yang Balharis ini Banu al-Haris ya. Balharis, Banu Al-Haris. Kelompok Quraisy, ya, pinggiran lah dia. Kalau ada nemu gini, Basalamah, itu berarti Bani Salamah. Anak-anaknya sama. Ba'abdu, itu. Bani Abdu, ini anak-anaknya nama ketua geng kabilahnya dulu, pentolannya. Abdu. Salama. Hah? Bawazir berarti anak-anaknya si Al-Wazir. Ya Alawi, Ba'lawi. Ya. Ba'abdu. Balharis, Bani Haris gitu ya. Jadi antum jangan bacanya Bilharis ya. Tadi antum baca apa? Balharis, udah benar. Udah biasa nyebut Ba'abdu dia. Kan banyak tuh ya, Bawazir, Baraja, Baroja aslinya bukan Baraja, Baroja. Mana ada Arab ra? Ra. Apa lagi? Bawazir udah. Baswedan. Itu apa tuh? Swedan. Aslinya bukan Swedan, Suwaidan. Baswedan. Sama kayak Smith. Kan ada tuh kemarin, Habib Bahar bin Smith. Keren banget Smith. Kayak nama orang Inggris. Dulu ada pemain bola, Leeds United, Alan Smith namanya. Zaman saya dulu. Alan Smith, temannya Mark Viduka. Zaman saya dulu. Iya, Alan Smith. Itu kan nama orang Barat. Ada nama grup band dulu di England, The Smith. Morrissey dulu itu. The Smith, nggak tahu lah zaman saya itu. The Smith, itu bukan Smith begitu, aslinya Sumait. Coba diringkas, Smith. Nah. Habibnya gondrong, rambutnya bule, sangen orang, ini bukan Habib Arab nih. Habib Amrik, Habib Scotland, nah, bukan Sumait. Swedan, Swedan, nah, begitu. Suka ringkas-ringkas itu ya. Paham sini? Ya. Pokoknya kalau antum nemu orang Arab Ba-ba-ba itu Bani Balharis, Bani Haris. Ya. Ba-abdu, Bani Abdu. Mana lagi? Wa qala Ubadah qala fil irtishaf jumhur nuhati mayoritas pendapat ulama linahu ada dha' fi hadhihi lughah, mereka semua melemahkan lughah seperti ini, melemahkan yang sahih adalah tanpa yang sahih yuwahhad wa kasratu wuridiha, namun banyaknya dinukilkan dibawakan tadulu ala annaha laisat dhaifatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak dhaif. Naam, barakallahu fiikum. Ah, masya Allah. Kita selesai ini dulu ya, masih nggak apa-apa ya. Selesai yang ntar misalkan masih ada waktu sisa kita ambil usulin usul. Kalau buku fikih Syafi'i saya nggak tahu mana ini. Ya. Kemudian tafadhal dibaca di sini berikutnya. Ya. Repi-repi baca repi. Ya ta'akubu ya. Memang di hadis ya ta'akubu. Ya tafa'al, ya enggak? Ya ta'akob. Terus ya ta'akob, bukan ya ta'akub. Ubadatin. Ah, ubadata ya, ada taknis. Afwan, afwan. Terus hasbuk, cukup dulu. Kita break dulu, break. Tapi perhatikan dari mana tadi? Halaman berapa? Alah. Qala Abu Abdullah, mimma warada an dhalika qawlu syair tawalla qitalal marikina binafsi wiqad aslamahu mubadun wa hamimu. Lihat, perhatikan lafaz mubadun wa hamimun. Wa hamimu keduanya dirafakkan oleh lafaz aslamahu. Sedangkan huruf alif yang terdapat pada lafaz aslamahu merupakan huruf yang menunjukkan fa'ilnya musanna. Ya. Nah, tawalla kita la marikin. Dia Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ibn Zubair. Tapi ini cucunya ya, cucunya. Mus'ab ya. Bin Abdullah bin Sabit, kalau enggak salah ya. Mus'ab bin Sabit bin Abdullah bin Zubair, atau cucunya lagi di bawahnya. Tadi riwayat beliau kita bawa, kita bacakan di kajian I'tiqad A'immatil Madhab. I'tiqad A'immatil Arba'ah. Ya. Tikotnya Imam Malik pas berkaitan ini. Tawalla kita lal marikin. Dia ini fa'ilnya domir huwa. Tawalla kita lal marikin. Dia telah memerangi orang-orang yang marikin. yang murtad binafsihi, dengan sendirinya, dia sendiri, ya, sendirian dia. Wiqad aslamahu, wiqad aslamahu mub'adun wa hamim. Ya. Aslamahu, maka mub'ad dan hamim ini kan berdua nih, ya kan? Mub'ad dan hamim berdua. Aslamahu mub'ad artinya orang asing, ya. Hamim orang yang membantu. Wiqad aslamahu, tanpa ada yang membantu, tanpa ada yang orang asing dan tanpa ada yang membantunya. Ya, lihat di situ syahidnya. Mub'ad hamim dirafakkan oleh lafaz aslamahu. Huruf alif yang ada aslamahu merupakan huruf yang menunjukkan fa'ilnya adalah musanna. Ya. Tawala kital marikin. Ini bait untuk Ubaidillah bin Qais. Ya. Ya, tentang Mus'ab bin Zubair. Tawala fi'il madi mabni al-fat al-muqaddara fa'ila domil mustatir. Taqdiru huwa yaitu Mus'ab. Kita ala maf'ul bih mansub. Marikin kita ala wahu mudaf marikin mudafun ilaih. Binafsihi jar majrur muta'alik dengan apa? Kita ala dengan apa? Tawalla. Dengan tawalla. Ya, kemudian jumlah fi'liyah ibtidaiyah la mahala min al-i'rab. Kemudian wawnya waqad. Ini kau wiqad ya. Setahu saya waqad ya. Ini kan syair ini ada di syarah alfiyah. Waqad ya. Wawnya ini waw haliyah. Ya. Qad harfu tahqiq aslamahu, aslama fi'il madi mabni al-fad alif. Lihat, itu adalah alamatu tasniyah la mahala laha min al-i'rab berarti ya. Ha domir muttasil mabni fi mali nasbin maf'ulun bih. Mub'ad fa'il mu'akhor. Ya. Dhammah zahira alamatnya. Wawaw atifah. Hamimu isim ma'tuf. Ini kan berdua begitu ya. Nah, nanti jumlahnya fi mali nasbin jumlah haliyah. Syahidnya di sini mana? Aslamahu mu'bad. Di mana fi'il bersambung dengan alif tasniyah. Padahal fa'ilnya di sini isim zahir ya, yang disebutkan dan setelahnya dua musannain. Baik. Kemudian wa qaulul akhar, dan pernyataan yang lain yalumunani, lama yalumu mencela ya. Yalumunani fi istira'i an-nakhili ahli wa kulluhum alwam. Ahli semua keluargaku. Ya. Lihat, fa'ilnya ini ahli. Ini kan jamak ya. Ahli, keluarga-keluarga. Keluarga ya banyak. Istri, anak, emak, bapak gitu kan. Adik, kakak. Ahli, keluargaku. Ya lumuna nih. Ya. Walaupun ahli punya jamak. Mulhaq mudzakkar salim, ahluna. Ini sama kaum, akwam gitu. Kaum kan maknanya jamak. Begitu kaum. Nah, keluargaku ahli ya lumuna nih. Nah, ini syahidnya sini. Ya lumuna. Mencelaku. Fistirai, fistirain nakhili, karena saya membenci, karena saya membeli apa nak, membeli pohon korma, ya, kulluhum alwamu, semuanya tanpa terkecuali mengecam perbuatan saya tadi. Nah, ini syahidnya mana? Ahli fiilnya, ya lumunan itu. Wa qaulul akhar ra'aina al-ghawani, ghawani jamak dari ghaniyah, biduan wanita, penyanyi. Gonia, jamaknya Gowani. Ro'ainah, lihat ini dikasih tanda nun niswa. Ro'ainah, harusnya apa? Ro'atnya. Ro'ainah al-Gowani syaiba laha bi'aridi. Para biduanita, para penyanyi itu telah memandang bahwasannya syaiba, uban kan itu kan, ketuaan ya. Bahwasannya masa tua ya. Laha telah nampak bi'aridi pada raut wajahku. Fa'aradna anni, maka para biduanita tadi karena melihat aku sudah mulai aki-aki berpaling dariku. Bil khududi annawasir han annawadiri. Bil khudud dengan apa namanya? Khudud ini nih, apa nih? Pipi. Bil khududi annawadiri. Dengan pipi-pipi mereka yang seger. Terjemahan bebas ya. Kurang lebih begitulah semua maknanya. Nah, ya, nanti kalau Pak Sofyan udah mulai tua, ya, istrinya udah mulai berpaling, bacain syair ini. Ra'ainal qawanina syaibalah bi aridi wa aradna anni bil khududi annawadiri. Masyaallah. Ya. Syahidnya mana sini? Lihat gawani jamak. Fi'ilnya dikasih tanda jamak yaitu ra'aina. Sama kayak antum mengatakan dorobna al ummahatu. Kayak tadi, dorobnani al ummahatu. Ibu-ibu telah memukul saya. Harusnya apa? Dorobatni al ummahatu. Gitu aja kan? Nah. Sudah? Sudah mulai dipahami syairnya? Susah ini syairnya. Emang kalau ada yang gak hobi syair itu malas dia. Saya punya teman dulu sama syair itu paling nyerah loh. Aduh udah malas nyari. Nah, kalau saya kadang-kadang malas, kadang-kadang suka nyari maknanya, tapi seringnya malas sih. Karena syair itu susah. Karena kalau di buku-buku nahwu dibuat syair, dibuat takliknya nih maksudnya apa tuh, maksudnya apa. Dulu waktu saya belajar syarah qatrun nada disuruh ngapalin, bukan ngapalin matan, ngapalin syawahid syair. Aduh pusing-pusing dah tuh. Termasuk yang kayak gini-gini nih. Wa qauluhu, ini udah dibaca belum? Sudah. Minhu al-hadis ila akhir wa fal malaikatu ya yata'aqabuna ya. Bi hadha lafdhi fa'ilun yata'aqabun. Fa'il dari yata'aqabun. Wa qad ulhiqa bil fi'li alamatul jam'i. Perhatikan. Fi'ilnya disertakan dengan tanda jamak. Ma'a annahu musnadun ila dhahiri. Padahal fi'ilnya itu disadarkan kepada fa'il yang zahir. Ya enggak? Malaikatun. Ya, harusnya ya ta'aqabu fikum malaikatun gitu aja. Normalnya wa kana al-qiyasu ya ta'aqabu. Maka yang analoginya ya ta'aqabu. Itu harusnya gitu. Kalau dianalogikan ya ta'aqabu. Begitu, ya kan begitu? Analoginya berarti ya ta'aqabu, jangan ya ta'aqabu. Wal aula takhrijul hadis ala lughatil fusha. Namun yang lebih utama ya mentakhrij hadis ini dengan lughah yang paling fasih yaitu ya ta'aqab. Tapi lughah ini terdapat hadis ini terdapat dengan demikian. Ya sebagaimana dalam hasyiah Ubadah ala sujud Dahab juga perhatikan Fathul Bari. Ya. Coba nanti dilihat apa komentar Ibnu Hajar. Di hadis nomor 555. Tanbihun, udah dibaca belum tanbihnya? Nah. Apa komentar Ibnu Hajar ini? Ini penting ya. Saya belum sempat buka Fathul Bari. Nanti insyaallah dilihat. Ya, tanbihun. Tanbih. Dibaca sini. Ya. Tafadhal ya. Paris, baca Paris. Hamalah. Ayatin. Takhrijuha. Takhrijuha ala waidai akfal wujuhu wa akfal wujuhi biha i'robu alladina zolamu. I'robu alladina zolamu. I'robu alladina zolamu. Mubtada'an. Tamyiz dari ahsan. Alladina zolamu. Mubtada'an. Wa asalun najwa khobarun indah. Qawluhu wa sahihu ila akhirihi. Aik asahihu min akwari. Tanah. min aqwali salasatin. Siboy kan dia mudafun ilaih ma'tuf huruf ataf berarti muwafiqihi. Kan muwafiqina kan begitu. Jamak muzakkar salim muwafiqin. Ya, jamak muzakkar salim musanna kalau didhafahkan nunnya dihilangkan maka muwafiqihi. Baik. Tanbihun, peringatan di sini, Ibn Hisham berkata di syarah Sudur Zahab, Qad hamala qawmun ala hadihin lugati ayatin minat tanzilil azim. Suatu kaum dari kalangan ulama alinahu membawa lugah ini kepada ayat beberapa ayat dari Al-Quran. Ialah firman Allah, wa asarrun najwa. Perhatikan najwa. Ya, dia fa'il dari najwa ini irobnya apa? Najwa ini maf'ul bih dari asarru ya. Najwa asarru ya, bukan fa'il. Fa'ilnya waw jamaah. Ya. Wa asarru najwa alladzina zalamu. Dan mereka merahasiakan ucapan orang-orang zalim. Ya, mereka merahasiakan ucapan orang-orang itu. Najwa itu kan surah Al-Mujadilah itu bisik-bisik. Ya. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladina amanu. Najwa itu dari setan. Liyahzunal ladina amanu. Ya, untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Ya, najwa di sini. Bukan najwa yang mata-mata najwa ya. Masya Allah. Ya. Beda tipis. Ya, ya perhatikan. Wal ajwat. Ajwat itu isim tafdil dari jayid. Itu lebih fasih daripada ajiat. Ajiat. Ya. Yang lebih fasih ajwat. Ada dua. Orang Arab sering nyebut itu ajiat. Jayid. Ajiat. Gitu kan. Fasih. Ajiat. Tetapi yang lebih fasih ajwat. Maka yang paling jayid, nah itu ya. Paling jayid, ya. Karena fa'il dari asarru adalah waw jamaah. Najwa maf'ulun bih. Nah, najwa itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih, mansuh. Bukan fa'il. Yang paling bagus mentakhrij ayat ini demikian. Wa ahsanul wujubi fiha i'rab alladziina dzalamu mubtada'an. Dan yang terpaling baik ya, di sini yang terbaik kalau kita katakan wujuh fiha i'rabnya di sini pada alladziina dzalamu itu adalah mubtada'an. Ya. Alladziina dzalamu itu mubtada'. Isim mausul bi mali raf'in mubtada'. Zalamu la mahala la min al-irab silah mausul. Asarru fi'il fa'il ya. Najwa maf'ulun bih khobar. Ini yang terbaik ya. Irab yang paling baik. Saya belum baca irabul Quran mengenai ayat ini. Mungkin pernah baca lupa ya. Ya. Gampang irab. Antum beli buku irabul Quran ada bahkan di download. Cuman lebih bagus antum beli bukunya. Biar enak bisa di oret-oret stabiloid dan seterusnya. Qawluhu was-sahih, ini udah dibaca belum? Udah. Ila akhir. Ay as-sahih min aqwali salasatin. Yang paling sahih dari tiga pendapat yang ada. Annal fi'il. Jadi ini akhlunil baragis ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat. Nah. Ya, taib. Ini pendapat yang pertama ini. Annal fi'il ala hadihil lughah laysa musnadan li hadil ahruf. ya. Bahwasanya fi'il yang akaluni ya ta'aqabun itu semua fi'ilnya ini berdasarkan lugah ini dia bukanlah disandarkan kepada huruf bal huwa musnadun lidhahir, tapi disandarkan kepada fa'ilnya yang isim dhahir ba'dah setelahnya ya. Wa hadhihi al-ahruf dan huruf-huruf ini alamatun, dia cuma jadi tanda ala tasniyatif al-fa'ili au jam'i, atas fa'il yang musanna atau jamak. Kama tadulu at-ta'u sebagaimana ta' menunjukkan kepada apa? Kepada ala ta'nisi, kepada fa'ilnya mu'annas. Pada qamat hindun, ya enggak? Jadi dia disandarkan ke mana? Ke isim setelahnya, fa'ilnya. Wa hadhihi qawlu sibawaihi wa muwafiqihi. Dan ini adalah pendapat Sibai dan para ulama yang menyetujui beliau. Nah, qaul sanis ini qaul yang punya takhrij yang berbeda. Yang intinya dua qaul ini menetapkan fi'il mesti yuwahhad apapun fa'ilnya. Begitu. Paham enggak sini? Qaul sani, fadal dibaca di sini. Ya. Siapa? Ihsan, baca Ihsan. Ah, lawahiko doma iru khobar anna lawahik badal dari hadihi isim Ini lugah yang punya takhrij apa namanya ulama yang mentakhrij pada akaludil barogis kata mereka itu lawahid yang yang menyertai akaluni waw misalkan qoma rajulani misalkan alif atau kumna alhindat nun itu lawahid yang menyertai semua itu domir kata mereka. Kalau yang pertama apa itu adalah huruf yang menunjukkan atas fa'ilnya musanna fa'ilnya jamak fa'ilnya jamak muannas. Kalau yang pertama, kalau yang kedua, oh enggak itu domir. Berarti itu apa? Wa anna al-fa'ilu, berarti itu fa'il. Domir mana akaluni fa'ilnya? Wau jamaah. Ya. Wal marfu badah yang marfu setelahnya barogis malaikatun pada yata akobun itu mubtada muakhir. Takdirnya gimana? Al-barogisu akaluni. Takdirnya. Ya enggak? Ini berdasarkan pendapat yang kedua. Wahia wa maqablaha khabarun muqaddamun. Ah berarti dia khabar muqaddam. Begitu. Yaitu yang sebelumnya. Ya, yaitu akaluni. Takdirnya baragisu akaluni. Ini pendapat yang berapa? Kedua. Nah, terus lanjut Esa. Kullin. Nah, yang ketiga nih, pendapat yang ketiga ini sama kayak yang kedua. Domir-domir waw, alif, noniswa, itu domir fa'il. Kalau yang tadi yang kedua, yang setelahnya isi marfu yang setelahnya apa? Mubtada. Kalau ini enggak, oh itu badal. Badal apa? Badal kul min kul, badal mutabik. Badal kul min kul, ya itu juga akaluni, ya itu juga si barogis. Ya waw jamaah juga. Baik. Nah. Sudah, lanjut Isa. Itu dari do'afa. Tapi si hadaninya bukan fa'il. Hadaninya apa? Naibul fa'il. Do'afa berarti fa'ala. Fu berarti gimana? Hah? Du'ifa berarti du'ifa. Azadun Shanu'atu Hadhihi al-ahrufa Alamatin maf'ul sani Alamatin Al-khabari mafqudun ilayhi. Yujizuhuma wala yakhtassani bilogati qaumin bi ayanihim. Baik. Nah, wa du'ifa hadani qaulan. Ya, hadani qaulan berarti pendapat yang berapa? Kedua dan ketiga. Pendapat yang kedua dan ketiga ini dilemahkan. Kenapa? Karena para imam hadza sya'ni. Nah, imam apa itu hadza sya'an? Imam nahwu. Itu imam di bidang ini, di topik ini. Mereka semua ittafaqu, sudah bersepakat semua. Ala anna qauman minal arab, bahwasanya suatu kaum dari kalangan Arab, wahum tayyi'in, tayyi'un au azad, azad shanu'ah, mereka menjadikan huruf-huruf ini sebagai alamatin, sebagai tanda-tanda atas tasniah dan jamak. Sama kayak dikasih ta'nis as-sakinah. Untuk apa? Untuk memberikan alamat tanda fa'ilnya adalah mu'annas. Qomat hindun, gitu kan. Bi anna taqdimal khabari awil ibdal, ini pendapat kedua ketiga tuh ya. Nah, ini kalau itu dia takdim khabar atau badal, minat domir. Ya. Yujizuhuma jami'ul Arab. Ini diperkenankan oleh semua orang Arab. Dan tidak dikhususkan oleh lugah kaum tersebut bi'ainihim. Dengan menentukannya. Tapi cukup. Sudah paham takdilnya berarti ya. Berarti yang sahih gimana? Hah? Yang gimana pendapatnya? Pertama, ya udah akaluni al-baragis, ya udah emang dari sononya ada kayak begitu.